wala aminal baitul haram. Jangan pula orang-orang yang meramaikan baitul haram, yang mereka datang dengan mencari fadilah dari Rabb mereka dan keridhaannya. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, silakan berburulah. Dan jangan kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian menghalangi dari Masjidil Haram. Jangan sampai kalian melampaui batas. Bantu-membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah syadidul iqab. Disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah. Jangan kalian halalkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalalkan barakallahu fikum adalah lawan dari al-hurumat. Hurumat Masjidil Haram atau Baitul Haram atau Syahrul Haram, semuanya disuruh untuk diberikan padanya ihtiram. Haram maknanya harus dihormati dan dijaga. Maknanya haram bukan haram seperti haramnya daging babi, khamr, bukan itu. Tapi haram dengan makna suci dan diambil dari kata ihtiram, dihormati, dijaga. Sehingga makna tuhillu adalah kalian melanggar kehormatannya. Melanggar kehormatannya dengan melakukan apa yang tidak pantas di tanah haram. Apa yang tidak pantas di tempat suci. Apa yang tidak pantas di bulan-bulan suci. Apa yang tidak pantas di tempat yang dijuluki dengan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fidina azakumullah. Maka dikatakan di sini dengan kalimat la tuhillu, jangan dihalalkan. Yang harusnya dijaga, jangan dibatalkan. Yang harusnya dihormati, jangan dihinakan. Yang harusnya dimuliakan, jangan engkau melanggar kemuliaan itu. Pertama disebut adalah syairallah, syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Yani muharramatihi, syiar-syiar Allah adalah muharramah-muharramahnya. Allati amarakum bita'zimiha, yang Allah perintahkan kalian untuk memuliakannya. Barakallahu fiikum. Seperti tanah suci Mekkah, tempat suci Madinah. Karena disebutkan pula Madinah, kata Nabi SAW, Allah sucikan baina labbataiha. Allah sucikan Madinah antara dua bukit yang menghapitnya. Antara bukit yang ini dan yang itu, tengahnya disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya, ketika haji, di sana ada Mina, ada Arafah, ada Muzdalifah, dan ada tempat-tempat untuk melempar jumrah, jumrah Aqabah, jumratul ula, jumrah wusta. Semua itu syiar-syiar Allah yang tidak boleh kalian langgar kehormatannya. Dan termasuk barakallahu fikum, yang diperintahkan oleh Allah untuk dimuliakan adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. tidak boleh melakukannya dan tidak boleh melakukan amal meyakini halalnya. Kalau dia melakukan berarti dia melanggar kesucian. Kalau dia meyakini dalam hatinya bahwa itu halal, itu juga melanggar kesucian. Dan berarti ada dua jenis pelanggaran, yaitu fi'lan wa i'tiqadan. Dan biasanya yang i'tiqadan lebih berat daripada yang fi'lan. Fi'lan wa i'tiqadan. Kalau fi'lan sudah jelas, kamu berbuat zalim di tengah haram, di tanah haram, kau melakukan dua pelanggaran. Kezalimannya dan pelanggaran terhadap tempat suci. Yani melanggar kesucian Mekah. Dan itu barakallahu fikum pelanggaran di atas pelanggaran itu fi'il. Tetapi kalau sudah i'tiqadan, walaupun enggak berbuat, dosanya sudah lebih besar. Misalnya dia tidak berbuat apa-apa, tapi meyakini, tidak apa-apa. Tanah biasa, tanah ini dengan tanah Indonesia sama aja. Ini lebih berat. Mengapa? Karena berarti dia secara yakin menentang apa kata Allah, apa kata Rasul. Bahwa tempat itu tempat suci. Apa ada orang yang begitu? Ada. Walaupun tidak banyak, ada. Dan kemudian mulai mereka berbicara ngeraco. Memang dia tidak berbuat apa-apa, tapi keyakinan dalam hatinya terlihat di mulutnya. Apa bedanya? Tanah ini bahkan Indonesia lebih mulia, lebih hijau, lebih tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Ini barakallahu fikum namanya i'tiqadan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Wa nahyu يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها." Larangan tersebut mencakup larangan dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap kesucian, apa yang disucikan oleh Allah, termasuk pula larangan اعتقاد حلها, termasuk larangan untuk meyakini halalnya. فهو يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاد القبيح. Berarti larangan tersebut larangan untuk berbuat perbuatan-perbuatan jelek di tempat-tempat haram, di tempat-tempat suci, dan juga larangan untuk meyakini keyakinan-keyakinan jelek di tempat suci. ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام, termasuk di dalamnya larangan untuk melanggar larangan-larangan ihram. Seorang yang sudah ihram, apakah untuk haji atau untuk umrah, maka dia sudah terhalang tidak boleh melanggar aturan-aturan ihram. Sesungguhnya mirip dengan sholat. Ketika kita sudah bertakbir, takbir rotul ihram, takbir yang pertama Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Apa maksudnya takbiratul ihram? Takbir yang mensucikan. Yang setelah itu ada aturan-aturan yang berbeda dengan aturan-aturan sebelum takbiratul ihram. Yang tadinya boleh berbicara, setelah Allahu Akbar udah enggak boleh berbicara lagi. Ketika datang seorang sahabat takbir, kemudian rakaat berapa? Hah? Rakaat berapa? Yang lain nepuk-nepuk pahanya. Maksudnya suruh diam. Wah, takilatha ummiyah. Duhai aku kehilangan ibuku. Kenapa kalian begitu? Saya nanya. Tambah banyak ucapannya. Sampai kemudian Nabi SAW mengucapkan kalau sudah kalian di dalam salat, maka tidak ada lagi ucapan-ucapan manusia. Berarti setelah takbiratul ihram dan sebelum takbiratul ihram berbeda. Sebelum takbiratul ihram kamu boleh kalam, setelah takbiratul ihram tidak boleh, adam al-kalam. Mengapa? Kamu sudah di dalam ibadah salat. Demikian pula pada haji atau umrah. Di sini ada ihlal. Dengan ucapan labbaika umratan. Labbaika umratan. Atau labbaika hajjan. Setelah ini kamu sudah masuk ihram. Sudah masuk ihram. Sama dengan ini, ihram, ihram. Tidak boleh pakai minyak wangi. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian kecuali dua helai yang dipakainya saja. Tidak boleh lagi rafath, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Tidak boleh ucapan-ucapan rafath, ucapan-ucapan yang berkait dengan urusan hubungan suami istri. Wala fusuq, tidak boleh ucapan-ucapan fasik. Wala rafata wala fusuq wala jidal, dan jangan berbantah-bantahan. Tidak boleh menggunting kukunya, enggak boleh mencukur rambutnya, enggak boleh memakai wewangian. Ini semua muharramatul ihram, karena engkau sekarang sudah masuk di dalam ibadah umrah, sudah masuk dalam ibadah haji, maka ada aturan khusus. Dari luar ke masuk atau masuk ke aturan khusus disebut ihram. Sebelum sholat kemudian masuk ke dalam aturan khusus dalam sholat disebut juga takbiratul ihram. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, termasuk yang Allah katakan la tuhillu syairallah, jangan dihalalkan, jangan dilanggar syiar-syiar Allah. Termasuk di dalamnya jangan dilanggar larangan-larangan ihram. Jaga baik-baik. Wa muharramatil hurum, dan juga keharaman-keharaman di bulan-bulan haram. Wa yadkhul fi dhalika ma nassa alaihi biqaulihi, dan termasuk di dalamnya apa yang disebutkan secara nas di dalam ayat wala syahrul haram. Berarti larangan umum dulu kemudian dirincikan. Pertama, jangan kalian halalkan, jangan kalian langgar kesucian-kesucian Allah seluruhnya. Kemudian dirincikan. Satu, bulan-bulan haram. Kedua, hewan-hewan kurban yang dipersembahkan untuk Allah. Kemudian apalagi orang-orang yang beribadah di sana jangan diganggu. Apalagi barakallahu fiikum. Disebutkan wala syahrul haram, ai la tantahiquha bil qital fihi wa ghairihi min anwa'iz zulm. Jangan dilanggar kesucian bulan-bulan haram, yaitu jangan kalian berperang di dalamnya atau kedzaliman-kedzaliman di dalamnya. Sebagaimana Allah katakan, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, bahwasanya bulan-bulan itu ada 12. Sebelum mereka bikin almanak, sebelum seluruh agama, sebelum seluruh orang-orang itu membikin tanggalan, sejak diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah menyatakan dan sudah mengatakan bahwasanya bulan-bulan itu 12 jumlahnya. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan yang suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Barakallahu fikum. Dzalika ad-dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian mendzalimi padanya diri-diri kalian sendiri. Jadi kalian jangan saling mendzalimi. Kalian jangan sebagian kalian mendzalimi sebagian yang kalian khususnya di bulan-bulan haram. Wal jumhur min al ulama ala anna al qital fi syahr al haram mansukh. Kebanyakan para ulama menyatakan bahwasanya berperang di bulan-bulan haram sudah mansukh larangannya. Dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Jika sudah bergeser bulan-bulan haram, maka perangilah musyrikin dimanapun kalian dapati mereka. Wa ghairu dzalika minal umumat allati fiha al-amr biqitalil kuffari mutlaqa. Dan juga larangan-larangan yang sifatnya atau perintah-perintah Allah yang sifatnya umum, berperanglah, lawanlah, perangilah dan seterusnya, tidak ada kecuali bulan haram, tidak ada. Wal wa'id wat takhalluf an qitalihim mutlaqa. Dan ancaman-ancaman. Barakallahu fiikum. Wa bi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qatala ahli at-Taif fi dzil-Qa'dah wa huwa min al-ashhur al-hurum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerangi musyrikin di bulan Dzul-Qa'dah dan itu bulan haram. Sehingga mereka para ulama sebagian mereka menganggap sudah terbatalkan larangannya. Tetapi yang lain berpendapat qalal akharun أن النهي عن القتال في شهر الحرام غير منسوخ. Bahwa larangan berperang di bulan-bulan haram tidak terbatalkan atau tidak terbatalkan, tidak mansukh. Limaga lihatil ayah, karena ayat yang sedang kita baca ini. Ayat yang sedang kita baca disebutkan turunnya belakangan. Sedangkan di dalamnya ada kalimat la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram. Sedangkan nasikh dan mansukh adalah dengan melihat sejarah. Yang lebih dulu terbatalkan dengan yang belakangan. Berarti yang lebih dulu mansukh, yang belakangan nasikh. Yang belakangan yang membatalkan, yang lebih dulu yang terbatalkan. Itu masalah nasikh dan mansukh. Sedangkan ayat ini sudah dibahas di muqaddimah, buat turunnya belakangan, di akhir ayat yang turun. Apa akhir ayat yang turun? Al-Ma'idah ayat 3. Ini 1, 2, 3. Sehingga barakallahu fiikum, sebagian ulama yang mengatakan mansukh dibatalkan atau dibantah. Tidak. Tidak mansukh, karena ayat ini terakhir Allah katakan jangan halalkan kesucian-kesucian Allah. Dan jangan halalkan bulan-bulan suci. Empat bulan yang dikatakan bulan-bulan haram. Maka mereka berkata, mimma fihi nahyu an dhalika bi khususih. Ada larangan yang mengkhususkan bulan haram tidak boleh perang, maka semua nas-nas yang mutlaqah, semua nas-nas yang sifatnya am, dikecualikan dengan ayat ini. Wal mutlaq yahmil alal muqayyad. Yang mutlaq dibawa kepada yang muqayyad. Mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mutlak. Qatilul musyrikin perangilah musyrikin. Jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Apalagi perangilah, jihadilah, lawanlah dan seterusnya. Ini semua larangan-larangan yang sifatnya mutlakan. Mutlakan. Mutlak itu tanpa ada penjelasan bulan apa, bulan apa, bulan apa. Perangilah pada bulan apapun. Tapi terus datang. Kecuali la tahillu, jangan halalkan asyahrul haram. Ini namanya qaid atau muqayyad. Yang ini mutlak. Al-mutlak dibawa kepada muqayyad. Apa maknanya yang mutlak dibawa muqayyad? Maknanya adalah perangilah mereka kecuali di bulan-bulan haram. Lawanlah mereka kecuali di bulan-bulan haram. Perangi mereka haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian dapati mereka kecuali bulan-bulan haram. Berarti kalimat yang sedang kita bahas dalam ayat ini adalah qaid atau muqayyad, terikat dengan bulan-bulan tertentu boleh, bulan-bulan tertentu tidak boleh. Maka semua perintah-perintah yang sifatnya mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad. وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ. Sedangkan para ulama yang lain berpendapat dengan rinci, dengan tafsir. Berarti ada tiga pendapat. Pendapat mengatakan, atau pendapat yang pertama mengatakan, larangan berperang di bulan haram terbatalkan. Dengan apa? Dengan perintah-perintah yang sifatnya umum, perangilah, perangilah. Dan dengan perbuatan Nabi pernah berperang di bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan tidak, tidak terbatalkan. Karena larangan-larangan yang umum sifatnya mutlak, sedangkan perintah-perintah yang sifatnya mutlak dikecualikan dengan hadis yang muqayyad. Sedangkan yang muqayyad adanya di belakang, akhir ayat yang turun, jangan halalkan bulan-bulan haram. Yang ketiga, tafsil. Bagaimana tafsilnya? Tafsilnya adalah barakallahu fikum, kalau mempertahankan diri dari serangan musuh boleh, hatta di bulan-bulan haram. Tetapi kalau menyerang tidak boleh di bulan-bulan haram. Atau kalau perangnya di bulan biasa, tetapi kemudian tidak bisa berhenti, dalam artian belum selesai perang itu sampai masuk ke bulan haram, itu tidak apa-apa. Seperti yang terjadi pada Nabi alaihissalatu wassalam. Perangnya sesungguhnya di Hunain sebelum bulan suci, tapi ternyata berlanjut sampai keluar masuk ke dalam bulan haram. Sehingga barakallahu fikum, ada yang menyatakan mansukh, ada yang menyatakan ghair mansukh, ada yang menyatakan tafsil. Tiga pendapat dari para ulama. Selama dua dalil bisa dikumpulkan dan dijamak, maka itu lebih afdal. Pendapat pertama, mansukh, bahwa larangan itu terbatalkan. Pendapat kedua, ghairu mansukh, tidak terbatalkan. Pendapat ketiga, at-tafsil. Nah, tafsil dirincikan. Kalau begini tidak boleh, kalau begini boleh. Barakallahu fikum. Ainar rajih, mana yang lebih rajih dari tiga pendapat ini? Beberapa ulama menyatakan i'malul haditsaini afdal. Mengamalkan dua dalil kalau bisa itu lebih afdal. Kalau berpendapat mansuh, berarti yang ini terbatalkan, yang ini yang dipakai. Ya kan? Kalau tidak, berarti kita pakai yang ini enggak dipakai. Berarti pilih salah satu kan, mansuh tidak mansuh. Tetapi yang ketiga, dirincikan. Dua-duanya dipakai dalil ini. Kalau memang kejadiannya adalah hanya mempertahankan diri, perang ini, tapi mempertahankan diri diserang, ya masa diserang diam? Maka saat itu tidak lagi terlarang. Karena Nabi pernah berperang di bulan haram. Yang kedua, kalau perangnya di bulan biasa, tapi kemudian tidak bisa berhenti, dalam artian berlanjut sampai masuk bulan haram, itu juga tidak mengapa. Barakallahu fikum. Kalau ternyata tidak sama sekali, bukan karena dari luar bulan haram sampai masuk, bukan pula mempertahankan diri, maka kembali pada larangan, la tuhillu syairallah wala syahrul haram. Jangan dilanggar kesucian-kesucian bulan haram. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam kitab kita ini. Kata beliau, wa fassala ba'duhum, sebagian para ulama merincikan, faqala, maka dia berkata, la yujuz ibtida'ul qital fil ashhuril haram. Tidak boleh memulai berperang. Tidak boleh memulai berperang di bulan-bulan haram. Tayib. Wa amma istidamatuhu wa takmiluhu idza kana awwal fi ghairiha fa innahu yajuz. Adapun kalau istidamatuhu berlanjut, istidamah apa? Berlanjut panjang. Perangnya sengit, tidak ada yang kalah sampai masuk bulan haram. Atau takmiluhu, menyempurnakannya sampai masuk bulan haram. Idza kana awwaluhu fi ghairiha, kalau awal perangnya bukan di bulan haram, fa innahu yajuz, maka itu boleh. Jadi kalau memulai berperang tidak boleh. Kalau melanjutkan atau menyempurnakan perang sampai masuk bulan haram, maka itu tidak mengapa. Wa hamalu qitalan nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Thaif ala dzalik, dan mereka membawa dalil yang katanya Nabi berperang di bulan Dzulqa'dah kepada ini. Beliau memulainya bukan di bulan haram, tapi berlanjut sampai masuk ke bulan haram. Li'anna awwala qitalihim fi Hunain fi Syawal, karena ketika awal perangnya di Hunain itu di awal bulan Syawal atau di tengah bulan Syawal sampai masuk ke Dzulqa'dah. Wa kullu hadza fil qital alladhi laysa al maqsud minhu ad-dafa', dan semua itu kalau perangnya bukan perang mempertahankan diri, bukan dafa'. Dafa' adalah mempertahankan diri. Fa amma qitalu ad-dafa', adapun qitalu ad-dafa', mempertahankan diri, idza ibtada' al-kuffar al-muslimin bil qital, kalau orang-orang kafir memulai menyerang kaum muslimin, fa innahu yajuzu lil muslimin al-qital, maka saat itu tidak mengapa kaum muslimin berperang melawan mereka, karena kaum muslimin tidak memulai, mereka yang menyerang. Limadha li ayyi syai'in daf'an an anfusihim, melindungi diri kita sendiri atau menjaga diri. Di syahril haram, di bulan haram. Wa ghairiha, maka itu boleh bi ijma' al ulama. Boleh dengan kesepakatan para ulama. Berarti ada tiga jenis perang. Offensive, defensive, sama melanjutkan. Melanjutkan ini mau tidak mau, masuk perang bisa stop, ini bulan haram, nanti kita lanjutkan 4 bulan ke depan, gak bisa. Musyrikin malah senang nanti akan menyerangnya, sehingga terpaksa harus sampai tuntas. Yang kedua mempertahankan diri, dan itu disepakati oleh semua para ulama bolehnya. Tidak mungkin diserang musuh terus diam. Ya. Pasti akan mempertahankan diri. Berarti yang tidak boleh adalah memulai menyerang. Itu tidak boleh di bulan-bulan haram. Di bulan-bulan selain bulan haram tidak mengapa. Qal walal hadya walal qalaid. Yang berikutnya dari perkara-perkara yang tidak boleh dilanggar adalah al-hadya wal qala'id. Ay wa la tuhillu al-hadya alladhi yuhda ila baitillah. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh membunuh, tidak boleh melukai, tidak boleh melanggar hewan-hewan yang sudah dinyatakan sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam haji, umrah, dan lainnya? Au ghairihima. Termasuk ketika kalian akan berkurban di Idul Adha. Saat diniatkan bahwa ini kambing kurban, maka tidak boleh lagi diganggu. Tidak boleh lagi dilukai. Tidak boleh diginikan, tidak boleh digitukan. Jaga dan hormati. Ini kambing kurban. Harus dimuliakan, harus dijaga. Au ghairiha min na'am wa ghairiha. Apakah binatang-binatang ternak atau yang sejenisnya, fala tasudduhu anil wusuli ilal mahalleh. Pertama, jangan dihalangi untuk dibawa ke haram sebagai kurban. Jangan dihalangi di jalan. Tiba-tiba kamu menghalangi satu truk kambing mau ke Mekah. Mau kemana? Tidak boleh. Ini nomor mobilnya melanggar, tidak boleh masuk kota, minggir. Ini begini-begini-begini aturan. Ketika orang tadi berkata, Pak, ini kambing-kambing kurban punya kaum muslimin. Ini nama-nama mereka yang haji yang. Oh iya, silakan. Takut? Mengapa? Karena aku akan menghalangi kambing-kambing kurban tadi ke tempatnya. Dan itu makna la tuhillu syairallah wala syahrul haram wala alhadiya. Jangan dilanggar kesucian binatang-binatang kurban yang sudah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan halangi dari Masjidil Haram. Jangan dihalangi untuk masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram atau ke tempat haram. Bukan ke masjidnya, tapi ke tempat haram, tempat suci Mekah. Barakallahu fikum. Termasuk wala ta'khuduhu bisariqah. Jangan dicuri. Karena ini kambing-kambing kurban. Jangan kalian curi, jangan kalian curangi. Wala taqsuru bih au tahmiluhu wala ma la yutiq. Jangan dikasih beban. Beban yang berat. Ini unta untuk kurban. Dikasih beban yang berat sampai dia enggak kuat jangan. Ini kambing kurban, ini unta untuk kurban. Khaufan min talafihi, khawatir dia mati sebelum sampai di tempat disembelihnya. Khawatir dia mati sebelum sampai waktu penyembelihannya. Termasuk qalaid. Apa itu qalaid? Barakallahu fikum. Bal azimuhu. Azimu man ja'a bihi. Muliakanlah hewan-hewan kurban. Dan muliakanlah orang-orang yang akan berkurban. Walal qala'id. Hadha naw'un khas. Ini jenis khusus dari hewan-hewan kurban. Dari jenis-jenis haji. Wahuwal hadjul ladhi yufattal lahu qala'id. Yaitu hewan-hewan kurban yang sudah diikatkan di lehernya tanda-tanda. Fayaj'al fi a'naqihi idharan li sya'airillah. Diberi tanda di lehernya, dikalungkan kalung-kalung tertentu, diberi tanda-tanda agar tahu bahwa ini adalah hewan kurban. Wa hamlan lin-nasi 'alal iqtida wa ta'liman lahum lis-sunnah. Untuk mengajarkan pada manusia agar diikuti dan untuk mengajarkan manusia agar mengikuti sunnah. atau agar diketahui bahwa kambing-kambing ini atau hewan-hewan ini adalah hewan-hewan kurban yang harus dijaga. Walihada kana taqlidul hadyi minas sunan. Ini menunjukkan bahwa mengalungkan tanda-tanda di leher kambing tersebut adalah sunnah. Jangan khawatir bid'ah, jangan. Kasih kalung hewan kurban nomor sekian. Tidak apa-apa. Apa ada tunturannya? Ada. Itulah makna qalaid. Yang diikatkan di lehernya, ikatan-ikatan tertentu untuk menandai kalau itu adalah hewan kurban. Iktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.